orang Islam yang memilih pemimpin bukan dengan cara pandang Islam, berarti lagi pensiun dari, terus kalau pensiun apa namanya dari Islam? Ya jahiliyah itu minimal. Lawan kata Islam adalah jahiliyah. Berarti sedang membawa Islam, sedang membawa Indonesia ke masa jahiliyah. Jamalakumullah. Begini, memang kalau sudah masuk ke wilayah dakwah banyak yang gak suka sama kita. Ya saya kasih cerita. Dulu Muhammad kecil waktu belum ngomong dakwah ini, seluruh anak Mekah Raya itu suka sama Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu dicariin, Muhammad mana? Gitu. Nah Muhammad kalau cari Muhammad gampang. Kemana binatang-binatang berarah, kemana burung-burung terbang, mesti di situ ada Muhammad. Kalau nyari Muhammad hilang, teman-temannya tahu tuh. Lihat mana kucing, gitu ya, mana kambing. Lihat burung mana burung. Karena biasanya Nabi Muhammad lagi kasih makan hewan ketika sendirian. Dari makanannya suka dibagi-bagi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad dewasa dengan semua kejujurannya, wah yang namanya Abu Lahab senang banget. Abu Lahab itu senang banget sama Nabi Muhammad. Saking senangnya, dua putri Muhammad dari Khadijah itu dinikahkan dengan dua putranya Utbah dan Utaybah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ipar-iparan itu Nabi Muhammad dengan siapa? Abu Lahab. Itu ketika Nabi Muhammad berbicara dakwah. Jadi kalau saya Ustaz gak usah bicara gitulah Ustaz, kita yang adem-adem aja. Masuk AC dulu di situ. Setelah Nabi Muhammad usia 40 dan menyerukan Islam, seluruh Mekah yang tadinya begitu percaya kepada Muhammad tiba-tiba menghajar Muhammad, mengecam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu menghadapi resiko setelah berdakwah, setelah menyeru kepada la ilaha. Kalau cuma bikin pengajian dihadiri puluhan ribu, lima lantai istiqlal penuh semua, bisa. Asal jangan bicara dakwah yang happy-happy aja. Dan kalau sudah bicara dakwah harus siap terpangkas itu. Empat lantai tinggal, tapi bobotnya beda bu. Kualitas satu Khadijah sama dengan seluruh perempuan satu Mekah itu. Seperti Khadijah di sini. Kualitas satu Umar bin Khattab nilainya satu Mekah Raya. Gara-gara Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada jalan Allah, disuruh cerai itu. Saya enggak mau punya menantu kayak begitu. Bininya si Ummu Jamil pun ikut-ikutan. Hammalatul hatab fi jidiha hablum. Sampai istrinya pun ikut jadi provokator. Bahkan mau pukul Muhammad SAW. Lewat mana Nabi Muhammad di situ suka dipasang duri. Di mana pulangnya di situ dipasang duri. Itu kerjaan siapa? Ummu Jamil istrinya. Yang kedua, Ustaz, kita kan di pluralitas Ustaz. Gue juga tahu dari pluralitas. Kenapa? Ada masalah apa? Ya ini kan bukan negara agama Ustaz. Terus? Ya kita harus punya nasionalisme. Ya giliran gitu dengan nasionalisme. Di Bali orang Islam gak boleh jadi gubernur. Di NTT gak boleh jadi bupati. Giliran di sini boleh gitu. Lalu payah loh. Giliran di Bali nggak boleh anak-anak kampus punya masjid. Di sini disuruh toleransi. Lalu dudukkan dulu dong masalahnya dengan jelas. Tidak ada umat Islam seluruh dunia yang paling toleran dibanding Indonesia. Tapi jangan melunjak dong. Jangan semaunya merajalela seperti itu mentang-mentang punya duit, mentang-mentang sekarang berkuasa. Gak bisa. Baik. Gara-gara Nabi Muhammad cuma satu. Kalau Muhammad cuma asyhadu an la ilaha illallah, gak ada masalah. Seluruh ahlu kitab sepakat, Yahudi, Nasrani, musyrikin, siapa kalau cuma asyhadu an la ilaha. Masalahnya yang mana? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini erornya. Ini yang dia tidak mau, yang kedua ini. Dan banyak umat Muhammad di Indonesia ini maunya cuma asyhadu an la ilaha, enggak mau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tetap kalau mau ini dan doang. Kalau mau dan baru, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, sampai situ doang. Tapi kalau disuruh tegakkan syariat Muhammad, entar dulu. Kalau disuruh tegakkan sunnah Muhammad, entar dulu. Ini bukan negaranya Muhammad. Ini negaranya Acong atau siapa itu. No. Memang di situ masalahnya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, di sini error. Dan gara-gara itu Muhammad tidak diakui. Ada cerita. Seorang penasehat dari kerajaan Emirat Arab satu hari berangkat ke Vatikan. Karena sudah datang waktu sholat, dia sholat. Minta maaf kepada pastor, saya boleh ada WC atau wastafel di sini, saya mau wudu, saya mau numpang sholat di gereja Anda. Oke, silakan. Sholat lagi di gereja. Usai sholat, kemudian pastor itu nanya, kalau saya perkenankan Anda sholat di kota suci Vatikan, di dalam gereja, kenapa Anda tidak perkenankan saya sholat di Masjidil Haram di Mekah? Toleran dong. Ya. Dengan sigap, oh silahkan. Saya mau sholat di sini karena saya beriman kepada Musa dan Isa. Kalau kamu mau beriman kepada Muhammad, please datang ke Mekah, saya sholat di situ. Jawab begitu ya nanti ya. Karena saya beriman kepada Musa dan Isa, makanya saya sholat di gereja. Dan kamu saya perintahkan untuk sholat, bukan cuma saya biarkan dan saya jagain kamu sholat di Mekah dan di Masjidil Haram kalau kamu beriman kepada Muhammad. Mau gak kira-kira? Ini kan cuma soal logika. Maka jangan gampang kesihir. Orang-orang cuma gara-gara kamu saja, iya ya, jadi kita harus toleran dong. Prek. Itu dia gara-gara akal doang. Ini orang-orang Islam yang kelihatannya pendidikannya tinggi, tamatan Amerika, Amerika, Amerika, Indonesia, apa lagi. Kayaknya kalau sudah toleran tuh kayaknya keren banget begitu kan. Padahal yang kurang akal. Soal etika. Makanya kalau mengikuti syariat Muhammad, ambil Qurannya dulu. Saya ada cerita teman saya di Houston. Karena sudah waktu sholat, dia ambil sajadah dia, dia sholat ke kampus. Tapi ke wastafel dulu, cuci kaki. Marah dong bule. Cuci kaki di wastafel Indonesia stupid. Dikira udah selesai, diangkat satu kiri lagi. Iya. Indonesia cukup tinggi, Muslim jorok. Dia pegang kaki, terus kaki gitu kan. masalah buat lo. Iya, ini kan Mustafa buat tangan, kenapa lo taruh di kaki? Ini kan buat lo gak? Kaki gue dicuci 5 kali setiap hari. Luka lo berapa kali? Ini mungkin kaki gue lebih bersih dari muka lo. Lo cuma cuci muka tadi waktu bangun pagi, belum tentu lo mandi. Apalagi lo gak mandi junub setelah bersih. Ini soal logika dan bermental pemenang, berjiwa pemenang. Kalah nggak masalah, bangkit lagi. Yang salah itu kalau bermental kalah. Bermental kalah itu yang salah. Betul nggak? Nggak, pokoknya dimantepin dulu jiwanya. Bahwa orang Islam itu harus bermental pemenang, jangan bermental kalah. Tapi manusia itu lihat, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Matre banget sih menanya Tuhan. Allah gak mau dinilai seperti ini, makanya gak pernah tenang jiwa orang seperti itu. Gak tenang-tenang, gak akan bisa tenang orang yang terlalu materi itu. Makanya jangan memandang Allah sesuai dengan hawa nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Yang keempat, prosesnya kalau ini menjadi jiwa yang tenang, memuliakan yatim, memberi makan orang miskin, tak mencampur adukkan yang hak dan batil, dan janganlah jadi pecinta harta. Gak tenang pecinta harta itu, gak tenang. Ayatnya mana? Nih ayat yang berkaitan dengan ini semua, saya sudah rangkumkan tadaburnya. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahabbuna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna al-turatha aklan lamma wa tuhibbuna kesimpulan ayatnya. Kalau ingin menjadi jiwa yang tenang sebagai muslim ini, sekali-kali tidak demikian. Kenapa kamu menjadi tidak tenang dan rezekimu mampet? Karena kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ini masalah ilmu. Minggu lalu saya ditelepon, Assalamualaikum Ustaz, lama saya cari nama Ustaz, akhirnya saya bisa dapat dari maksud Ustaz waktu di kampus dulu. Cowok ya cowok. Iya, apa yang bisa saya bantu? Saya gak tenang Ustaz, sebab kalau sampai urusan bisnis saya ini nanti saya salah, maka saya akan terhutang sekian miliar Ustaz. Terus zikir apa yang harus saya lakukan agar saya bisa tenang? Kira-kira surah-surah apa? Zikir apapun sama orang seperti ini gak akan nyangkut. Gak akan nyangkut. Sama aja garamin laut. Saya melihat suasana seperti ini bagus. Saya tanya lagi, apa masalahnya? Mungkin Ustaz, ini karena saya suka berzina, ini mungkin karena saya durhaka sama orang tua saya. Ini karena mungkin saya mengkhianati keluarga saya. Nah ini bagus saya kira. Ini bagusnya nih. Saya ketemu. Di situ pintu kebahagiaan, pintu ketenangan itu di situ. Bukan yang pertama tadi. Mau kehilangan sekian miliar, mau kehilangan sekian triliun, capek. Sama dengan orang-orang yang sekarang ini keluarin duit miliaran, triliunan untuk menang, capek nanti. Sekarang capek, dapatnya juga capek. Gak dapat apa-apa, dipercaya deh. Wallah demi Allah saya bersumpah, cari orang yang paling berkuasa sekarang, dan kalau dibukakan oleh Allah, kamu akan dapati dia itu gak akan happy. Kelihatannya aja di TV begitu. Tapi selama dunia yang dicari ini gak dapat apa-apa percaya. Kita kan udah pengalaman. Ya yang tua-tua udah pada pengalaman. Karena semua kebahagiaan ketika kita kembali kepada Allah. Karena semua harapan hanya Allah yang bisa memenuhinya, betul tak? Nah ketika dia mengaku, mungkin Ustaz saya berzina, saya berdurhaka sama orang tua saya khianat pada keluarga saya. Bagus. Kalau masuk dari situ, saya bisa kasih pintu ketenangan, istighfar yang banyak. Akan Allah tutupi aib kamu. Akan Allah sembuhkan penyakit kamu suka berdosa. Sudah. Apa yang kedua? Ustaz, apa lagi yang saya lakukan? Yang kedua, ingat ya, kamu dulu lahir pakai baju itu telanjang. Terus mati mau bawa apa? Dan kafan doa. Oke, gak usah dipusingin. Mau berapa miliar kayak utang lo ya di dunia ini, Allah akan bayarkan atas nama lo. Tenang. Betul Ustaz? Benar. Berapa digit pun utangnya, angkanya itu akan Allah bayarkan atas nama lo. Tenang. Oh iya Ustaz, gimana caranya? Ya caranya tadi, dua itu aja. Istighfar dan sadar bahwa kamu lahir dalam keadaan telanjang dan mati tidak bawa. Itu maksud saya apa? Ini saya lagi training info trainer ya, supaya gak perlu curhat kemana-mana. Dia bisa selesaikan dan bisa bantu solusi. Setelah dia mengakui kesalahan, itu yang paling penting. Kalau dia belum mau mengakui kesalahan, gak usah dilayani. Suami saya itu orangnya begini, laki gue itu begitu, dia gak usah dilayani. Selama itu yang diomongin, gak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Baru bisa selesai kalau dia mulainya dari udah. Kita juga begitu kalau pengen tenang nih. Kalau semua kalau pengen tenang, mulai dari melihat diri sendiri aja. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahabbuna ala ta'amil miskin وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Bawa ke situ dulu kalau mau tenang. Ini pasti ada kesalahan pada dirimu. Kenapa rezeki mampet? Rezeki mampet ini mungkin enggak memuliakan anak yatim, enggak memberi makan orang miskin, mencampur adukan hak dan batil, mungkin terlalu cinta dunia. Itu dulu kita tekan mental itu sampai caranya bahasanya sederhana, kan gak mungkin diceramahin di telepon habis pulsa. Habis ambil bahasa yang sedikit. Lahir dalam keadaan telanjang, mati gak bawa. Jadi kalaupun nanti semua bisnis aset ini hilang, gak usah pusing. Yang bikin pusing itu karena pengen satu zikir bikin tenang, tapi hartanya gak hilang, capek. Ini segala koruptor, habis nyolong pergi umroh, berharap bahagia pulang, enggak tambah capek. Dia bohongin Tuhan. Jadi kalau mau selesai, bertobat dengan mengakui kesalahan dan rela kehilangan dunia. Itu tips paling gampang kalau pengen tenang dalam hidup. Rela kehilangan dunia karena lahir telanjang, pulang gak bawa tenang. Jadi jiwa itu dibawa dulu kepada posisi zero. Ini disebut dengan zero mind. Setelah sampai di situ, lu tinggal usaha deh. Usaha apa lagi Ustaz, modal gak ada, gak dipercaya. Yang penting punya Allah itu nomor satu. Yang lain boleh datang, boleh pergi. Yang lain boleh hilang, boleh datang. Tapi yang harus selalu ada adalah Allah. Kenapa? Karena semua solusi ada pada Allah. Semua harapan yang bisa punya cuma sudah jalan gitu. Besoknya dia, alhamdulillah Ustaz, saya tenang. Karena saya cuma kasih satu zikir doang sebetulnya. Hasbiyallah. Belum saya siap rumahnya, itu cuma itu doang. Belum, yang pendek dulu. Baru dikasih zikir itu, resep langsung. Hasbiyallah. Oh, aku merasa cukup bersama Allah. Udah. Itu stage satu. Kalau sudah masuk itu ke dalam jiwa dan dia sudah merasa cukup dengan Allah, sebab bencana terbesar seorang hamba adalah kalau tidak merasa cukup bersama, nah ini belum bencana. Zikir apapun kita kasih sama orang yang tidak merasa cukup sama Allah, nggak akan bermanfaat. Jadi sebetulnya bukan berapa banyak dengerin nasihat, tapi seberapa banyak mengamalkan isi nasihat, itu yang membuat kita terang. Datang ke sini dengerin nasihat, keluar mana besok buyar lagi, karena nasihatnya nggak dikerjain. Dia cuma dengerin nasihat. Lau fa'alu ma'ani aduna bihi lakana khairan lahum. Dalam ayat dijelaskan, seandainya mereka mengamalkan nasihat yang diberikan, pasti baik buat mereka. Tapi saya cuma dengar tapi tidak dikerjakan. Jadi ketika di pengajian, tenang, keluar lagi sini, mumet lagi. Sebab nasihatnya cuma didengar tapi tidak dikerjakan. Capek terima pasien kayak gini. Besok kukusan, lusa kukusan lagi mukanya yang datang itu. Lecek lagi ngeliat mukanya kayak gitu, kan empat juga melihatnya. Cuma lihat bibir kayak kukusan sama muka belum disetrika. Sedih mulu. Ini gara-gara dari dalam tuh males masuk lecek. Coba kalau jadi orang Islam itu, lihat nih. Aib ketemu saudara, ini mengkerut, ini begini, ini begitu. Baru cerita susah, cerita penyakit, cerita musibah, aib. Nggak boleh. Orang Islam itu kalau ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absyur. Berita gembira apa? Absyur. Itu orang Islam. Jadi mukanya tuh, modalnya dikit, tapi seger mukanya. Kelihatannya nggak aneh-aneh. Karena air mukanya sudah menunjukkan kebahagiaan. Makanya sebenarnya sederhana kalau ingin bahagia, mengakui kesalahan dengan istighfar, rela kehilangan apa saja, dan merasa cukup bersama Allah. Sudah setelah itu, apalagi kalau mau ditambah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Enggak, saya kasih dulu yang itu. Yang hari ini ilmunya hasbi Allah dulu. Kalau sudah merasa cukup bersama Allah, tenang, tenang, percaya, lapang, gak banyak ganjar. Udah jelas rumus bahagia. Satu, mengakui kesalahan. Dua, rela kehilangan apa saja. Rela kehilangan siapa saja. Suamimu bertepuk lutut di hadapanmu, percaya. Jalankan nasihat ini baik-baik. Oh, dia cium kamu dari kening sampai kening yang ini dicium. Asal menjadi istri soleha seperti itu. Tapi kalau tiap hari susah aja doang, terima SMS dari lu tuh kalau lagi butuh doang. Jadi punya BBM, punya SMS, tapi SMS lakinya kalau lagi butuh doang, gitu, kayak muka ATM gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak tahu. Baik, lanjut. Setelah dia baca hasbi Allah, kemudian dia menjadi tenang. Setelah itu tinggal usaha sedikit, Allah akan bayarkan atas nama dia. Tinggal usaha sedikit. Tapi saya gak mau janjiin dulu, satu minggu ini bagus sekali kalau dia menikmati yang salahnya, itu bagus banget. Jadi sengaja saya bikin satu minggu ini saya nggak mau tambah ilmu. Karena bagi saya, kalau saya tambah ilmu kemudian dia GR selesai dari masalahnya, dia nggak menikmati masa indah. Masa yang paling indah itu adalah kalau orang lagi merasa salah, lagi merasa dosa, itu hebat banget. Itu dia deket banget sama Tuhannya pada suasana itu. Jadi kalau satu saat nanti ditimpa musibah, فَمَنْ إِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Biasanya saya suruh datang 2 minggu lagi biasanya. Karena bagus nih, merasa salah, berkepanjangan, sambil istighfar dan hasbi Allah, itu akan semakin dalam nanti. Tawakalnya kepada Allah. Ketika nanti hampir putus asa, baru tarik lagi. Ini kasih ini, belum ada, itu gampang biasanya. Biasanya gampang untuk membina. Baik, jamaah, kadang-kadang memang hidup ini perlu proses. Perlu proses. Saya kerjain anak saya yang paling kecil. Udah lama latihan berenang, tapi ibu-ibu udah lama latihan ngaji. Gitu kan? Sampai satu hari saya lagi nulis di kolom renang, dia masih pakai saja life vest. Masih pakai pelampung. Kakaknya bilang, "Dek, udah buka aja, lu udah bisa berenang." "Enggak, gue belum bisa. Papanya jahat nih." Saya langsung pakai gaya bapaknya yang serem. "Buka." "Buka." Bukannya merebut, kakaknya udah gak boleh ngebelain kalau kayak gitu. "Buka." "Aku gak bisa berenang." "Bisa, loncat dalam." Kamu loncat atau apa yang lempar kamu? Enggak akan kalau itu kakak di samping kolam dan Abi akan loncat dengan baju yang ini. Kalau perlu sambil bawa laptop, tolongin kamu. Enggak akan mati. Loncat sekarang. Loncat, loncat ya. Sampai ke ujung kolam. "Aku bisa, panggil kamu cepat, aku bisa." Gitu. Maksud saya begitu, anak-anak kita juga termasuk bangsa ini. Saya pikir Prabowo harusnya iklannya ganti kalau nggak mau kalah. Iklannya kita akan bangun kereta api, kita akan bangun, kita akan semua isinya. Seharusnya kalau Jenderal Nathan dan Jenderal Pasus gitu ngomongnya begini, "Bangsa Indonesia, kita makan yang kita tanam saja. Bangsa Indonesia, kita pakai yang kita produksi sendiri. Siap bangkit." Itu orang Indonesia jadi itu. Mestinya kursus sama gue ya, untuk itu gitu. Dan ada banyak kata sejenis. Mau gak orang Indonesia diajak kayak begitu? "Nah, kita akan buka di Tangerang dan Bekasi pabrik handphone sendiri yang dibuat oleh anak Indonesia, tablet sendiri yang dibuat oleh anak Indonesia, dan komputer yang dipakai oleh anak Indonesia. Saya akan biayai anak-anak di ITB dan anak-anak di Indonesia ini yang ahli komputer untuk bikin sendiri." Kumpul itu. Indonesia ini cuma tinggal butuh komando. Dan justru kalau kebanyakan busukan, jadi busuk di lapangan. Enggak punya strategi, kelihatan enggak punya konsep, enggak. Cuma ngerjain apa yang diminta sama orang, ya kerja. Kalau jadi pegawai aja tuh kayak gitu. Ini soal bercanda nih ya. Ada laki-laki punya pacar. Kemudian putus. Gara-gara dia sudah ikut kajian Islam di kampus. Diputusinlah pacar. Wah, pacarnya yang gak berhijab ini marah. Sampai satu hari ketemu. "Apa sih alasan lo mutusin gue?" Ya, ya kalah. Dia cantik gak? Cantik. Dia pintar masak? Enggak sih. Enggak pintar masak. Dia suka bersih-bersih di rumah? Kayaknya enggak deh. Ya mendingan gue lah. Gue suka bersih-bersih di rumah, gue nyuci. Dia suka bantu-bantu orang tua di rumah? Ada sih, tapi bukan yang kerjaan kasar kayak gitu. Gue tiap hari. Kenapa sih lo pilih dia? Gini aja deh. Ntar kalau gue udah kawin sama dia, gue mau cari pembantu yang kayak lo.